Hadirin sekalian, mari kita temui Omes, presenter TV yang ngetop. Bibir pecah-pecah, abe-abe, tenggorokan kering. Loh, Omes kenapa? Bibir pecah-pecah, susah BAB dan tenggorokan kering, itu tandanya panas dalam. Harus cepat minum Las Segar. Panas dalam? Hei, itu kan dulu, sekarang tidak. Karena saya selalu minum Las Segar. Las Segar dibuat dari bahan alami berkhasiat. Tersedia dalam rasa jeruk, stroberi, jambu, jeruk nipis, leci, dan melon. Omes, panas dalamnya gimana? Panas dalam? Hehehe, itu kan dulu, sekarang tidak. Saya selalu membawa Las Segar kemanapun. Las Segar tersedia dalam kemasan botol dan kaleng. Minum Las Segar, bikin panas dalam jadi segar. Las Segar produksi Sinde Budi Sentosa. Las Segar sudah mendapat sertifikat halal LPOM MUI. Baca aturan pakai.